Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita pada sesi yang ketiga dari pembahasan ahkam al-janaiz, hukum-hukum seputar jenazah. Pada sesi ini kita akan membahas pertama tentang ghusl al-mayyit, yakni memandikan mayyit. Ghusl al-mayyit, memandikan mayyit adalah merupakan suatu kewajiban, dan ini merupakan fardu kifayah sebagaimana disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Dikatakan oleh Syekh di sini, fa idza matal mayyit wajaba 'ala ta'ifatin minan nas an yubadiru ila ghuslih. Tentang apabila seseorang meninggal dunia, maka wajib atas sekelompok dari manusia. Artinya ini merupakan fardu kifayah. Sebagian dari mereka wajib segera memandikan jenazah tersebut. Hal itu berdasarkan dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat wafat saat ihram, beliau katakan kepada para sahabat yang lain, igsiluhu bima'in wa sidrin, mandikanlah dia dengan air dan sidr. Al-hadis. Adapun tentang bersegera memandikan, hal ini berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini sebagai dalil tentang bersegera tanpa menunda-nunda pelaksanaan ghusl al-mayyit dalam melaksanakan kewajiban ini, yaitu memandikan jenazah. Dan tentu dengan kita bersegera tanpa menunda, berarti kita bersegera pula melaksanakan kewajiban. Ini merupakan kandungan apa yang disebutkan Allah Azza wa Jalla dalam beberapa ayat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersegera di dalam beramal saleh. Ya, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum dan lain-lain. Sebagaimana hal ini juga bersegera melepaskan kewajiban yang ada di pundak kita, kewajiban yang Allah wajibkan atas kita semua. Dengan itu kita segera melepaskan kewajiban tersebut. Ikhwani fi din rahimakumullah, di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika putrinya yaitu Zainab meninggal atau wafat, Nabi pun mengatakan kepada kaum wanita, Ummu Atiyah dan yang lain yang bersamanya, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an." Mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Ini beberapa dalil yang menunjukkan kewajiban memandikan jenazah. Berikutnya, yura'a fi ghaslihi al-umur al-atiyah. Dalam memandikan jenazah, maka yura'a diperhatikan beberapa hal berikut ini. Beberapa perkara berikut ini. Yang pertama, ghasluhu thalathan fa akthar ala ma yara al-qa'imun ala ghasli. Memandikan jenazah dengan jumlah ganjil yaitu 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau lebih daripada itu bila mereka memandang perlunya lebih dari 7 kali. Assalamualaikum. Taib. Kemudian antakun al-ghassalat witra, jumlahnya ganjil. Kemudian an yuqran ma'a ba'dhiha sidr aw ma yakumu maqamahu fit tanzif kal asnan was sabun. Hendaknya disertakan dengan sebagian air itu, yakni dicampur dengan sebagian air yang ada. Ma yakumu maqamahu sidr aw ma yakumu maqamahu fit tanzif. Sidr yakni daun bidara atau sidr, atau sesuatu yang mungkin mewakilinya ya, dalam at-tanzif, dalam hal membersihkan sesuatu yang kotor di tubuhnya, semacam kalau zaman sekarang sabun ya, atau yang sejenisnya. Nah, ini juga merupakan sunnah. Taib. Berikutnya rabi'an, kita baca dulu insyaallah nanti kita ulangi kembali. Rabi'an yang keempat, an yukhlata ma'a akhiri ghazlatin minha syai'un min at-tib wal kafur aula, agar dicampur bersama akhir ghazlah, air yang terakhir sebagai penutup, syai'un min at-tib, sebagian dari wewangian, wal kafur aula, dan dengan kafur ya, kamper atau kapur barus atau yang semakna dengannya, aula itu lebih bagus. Khamisan yang kelima, naqdu adh-dhafair wa ghasluha jayyida. Naqdu adh-dhafair, naqd yani melepas, adh-dhafair, adh-dhafair ini artinya rambut yang dikepang ya. Paham ya, yang dikepang, yang di icang. Ya. Baik. Melepas rambut tersebut kemudian dicuci dengan dibersihkan, dicuci dengan sebaik-baiknya. Kemudian tasrihu sya'rihi. Berikutnya tasrih yakni menyisir rambutnya. Sama juga artinya menyisir, sama. Apa bahasa sini? Sikat, menyikat rambutnya. Sabian ja'aluhu thalath dhafair lil mar'ah wa ilqa'uha. Kemudian dijadikan apa? Rambutnya pun 3 dhafair. Ya, itu dhafair tadi apa? Ucang. Pucang. Ya. Pencang. Bocang. Ya, kalau di Indonesia di Kepang ya. Ya, sama Kepang, paham. Ya. Baik, dijadikan tiga, sebelah kanan, sebelah kiri dan belakang, kemudian disatukan ya. Saminan al-bad'u bima yaminihi wa mawadhi'il wudu' minhu. Memulai dari sebelah yang kanan dan tempat wudu. An yatawalla waslu al-dhakar al-rijal wal unsa al-inan nisa. Bahwa yang memandikan kaum lelaki adalah sesama kaum lelaki, wal unsa an-nisa, dan kaum wanita pun yang memandikannya adalah an-nisa. Ya. Baik, ini ada 9 hal yang disebutkan nanti. Baik, 10 sekaligus 10. Baik. Kita ulangi terlebih dahulu sebagian yang tadi kita sebutkan ya. Nanti kita insyaallah kembali melanjutkan. Syekh menyebutkan di sini beberapa hal tentang bab memandikan jenazah. Yang pertama, beliau mengatakan 3 kali atau lebih. Ya. Beliau katakan pula bahwa di dalam memandikan dengan jumlah yang witir atau ganjil. Ya, 3 atau 5 atau 7 dan seterusnya. Nah, 1 kali memandikan, apa maksudnya 1 kali memandikan ini? Maksud 1 kali dari memandikan artinya yakni seluruh tubuhnya dibasahi dengan air, itu artinya 1 kali ya. Bukan 1 kali disiram 1 kepalanya, 2 perutnya, 3 kakinya, bukan begitu. Tapi 1 kali yakni menyeluruh ke seluruh tubuhnya, ini 1 kali. Ya, berikutnya 2 kali artinya yang kedua di seluruh tubuhnya dari kepala hingga kakinya dan begitu seterusnya, 3 kali atau 5 kali dan seterusnya. Baik, kemudian beliau pun mengatakan bahwa disunnahkan untuk mencampur air dengan sidr. Sidr kami mengatakan di sana daun bidara. Ya, sama pula di sini atau ya daun bidara, dan ini berfaedah ya semacam sabun ya. Ketika air dicampur dengan sidr akan membuat semacam apa? Busa, buih. Ya. Ini membantu dalam membersihkan kekotoran yang ada di tangan, di kaki yang mungkin agak susah untuk dihilangkan. Kalau tidak ada, maka dengan sabun di zaman sekarang itu pun boleh. Kemudian yang terakhir dari air yang kita gunakan untuk memandikan sebagai penutupnya dicampur dengan kafur. Nabi mengatakan waj'alna fil akhirati kafura. Kafur terjemahannya kalau bahasa Indonesia kamper atau kapur barus, ya, paham ya, sama, ya. Walaupun yang zaman sekarang kapur barus ini sudah sintetis, bukan asli. Pada asalnya dia terbuat dari getah kayu yang wangi, ya, yang harum. Namun sekarang mungkin sudah berubah karena mungkin langka getah kayu tersebut. Hanya saja, ya masih semacam itu. Artinya yang jelas maksudnya adalah atib, wangian. Kemudian terkait dengan wanita tadi disebutkan bahwa terkait dengan rambutnya mungkin ada yang diikat rambutnya ketika memandikan, rambut-rambut itu dilepas ya, ada yang dikepang dilepas pula, nanti kembali di kepang 3 di belakang, di samping kiri dan kanan. Kemudian di apa semuanya di ilqauha khalfaha, digabung di belakang di akhir kali ketika nak di apa kafani. Kemudian juga tadi disebutkan memulai dari sebelah kanan dan tempat wudu. Nah, disebutkan dalam kitab-kitab yang lain, yakni dia mendahulukan al-wudu. Jadi mayit ini kita perlakukan seperti seorang yang berwudu, ya. Wajahnya dulu, tangannya, kakinya, ya. Hanya saja dalam bab madmadah dan istinsyak, misal kita berwudu kan kumur-kumur, ya, madmadah dan istinsyak, masukkan air ke hidung. Di sini sebagian ulama mengatakan itu tidak dilakukan pada mayit. Syekh Utsaimin mengatakan demikian dalam apa Syarhul Mumti'. Kenapa? Karena kalau kita masih hidup, kita masukkan air ke mulut, kita pun bisa mengeluarkannya kembali. Tapi kalau mayit, bisa jadi dimasukkan dan akan terus masuk. Oleh karenanya, untuk madmadah dan istinsyak tidak dilakukan pada mayit tersebut, menurut Syekh bin Utsaimin. Namun sebagian ulama menyebutkan mungkin kita bersihkan gigi mayit itu dengan jari kita, ya. Misal kita memakai sapu tangan atau kapas atau yang semakna dengan itu kain, kemudian kita bersihkan giginya. Mungkin itu sebagian ulama mengatakan demikian. Mungkin karena tadi untuk membantu membersihkan, sementara dia berkumur-kumur sudah tidak mungkin. Setelah itu maka dimulai mandi jenazah ini dengan kita memulai sebelah kanan mayit dahulu. Kita mulai di sebelah kanan mayit, yakni tubuhnya yang kanan baru kiri. Karena Nabi SAW mengatakan demikian dalam hadis yang insya Allah nanti kita akan baca. Berikutnya, beliau mengatakan bahwa bagi kaum lelaki, ya, yang memandikan adalah lelaki. Artinya bahwa pada umur yang sudah dewasa, ya, diterangkan oleh sebagian ulama, umur yang sudah dewasa dari umur tamyiz, ya, lebih kurang 7 tahun atau sekitarnya ketika tamyiz, terus sampai umur selanjutnya, laki-laki yang memandikannya adalah laki-laki. Sekalipun dia adalah mungkin anak atau saudara atau siapa saja, dilarang laki-laki dimandikan kaum wanita atau perempuan, ya. Ya. Begitu pula sebaliknya. Kaum wanita pun, perempuan pun yang memandikannya perempuan ketika dia sudah berumur dewasa, seperti yang tadi kita sebutkan, ya, umur tamyiz lebih kurang 7 tahun ke atas. Sekalipun dia adalah saudara, ya, anak sendiri atau ibu terhadap anak, anak terhadap ibu, atau kerabat yang lain, tetap, ya, perempuan yang memandikannya adalah perempuan. Baik. Dan ini ditegaskan oleh para ulama pula, termasuk An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu', juga mengatakan dan menegaskan hal itu. Nah, terkecuali di sini anak kecil. Tadi kita sebutkan misal dia umur di bawah tamyiz, ya, di bawah lebih kurang 7 tahun. Tamyiz ini ulama mengatakan sekitar 7 tahun. Di bawah tamyiz mungkin ayah memandikan anaknya yang wanita, yang perempuan, atau sebaliknya seorang ibu ya memandikan anaknya yang laki-laki, ini masih diperbolehkan. Ya. Baik. Kemudian terkecuali dalam hal ini, nanti akan disebutkan pula beberapa hadis, terkecuali pula adalah suami dan istri. Boleh tentunya suami memandikan istri, istri memandikan suami. Insyaallah kita akan sebutkan nanti pengecualian yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tersebut sebuah hadis Ummu Athiyah yang cukup panjang di sini. Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Athiyah ketika memandikan Zainab putri Nabi. Nah, ini juga contoh di mana Nabi tidak memandikan Zainab karena sudah dewasa, sudah besar. Tapi yang memandikan adalah kaum wanita dari sahabiyat, para sahabat wanita. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw akthar min dhalik." Mandikanlah wanita Zainab tersebut thalathan, 3 kali atau 5 kali atau 7 kali, aw akthar min dhalik, atau lebih daripada itu, in ra'aitunna dhalik, apabila kalian memandang atau melihat perlu lebih dari itu. Qalat qultu witran, Ummu Athiyah mengatakan apakah dengan jumlah yang ganjil? Beliau mengatakan na'am, ya. Waj'alna fil akhirati atau fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur, dan jadikan di yang paling akhir, jadikan pada air itu kafur, kapur barus, au syai'an min kafur, atau sedikit atau sebagian darinya. Fa idza faraghtunna fa adhinnani, apabila kalian telah selesai memandikannya maka beritahukan kepadaku, ya, beritakan kepada saya kalau kalian sudah selesai, ya. Falamma faraghna adannahu fa alqa ilaina hikwahu. Setelah kami selesai memandikan Zainab, kami memberitahukan kepada Nabi, mengabarkan kepada Nabi, fa alqa ilaina hikwahu, beliau pun melemparkan kepada kami hikwahu. Hikwahu yakni izarahu. Yakni kain, ya, semacam sarung, ya. Faqala ash'irnaha iyyahu. Nabi mengatakan kepada Ummu Athiyah dan kaum wanita yang bersamanya, ash'irnaha iyyahu, jadikan kain itu isyar, syiar, ya. Syiar yakni yang menempel pada kulitnya. Jadi kita memakai pakaian ada bagian dalam, yaitu kain yang menempel di kulit namanya syiar. Ya, kalau kain yang di luar yang tidak menempel kulit namanya disar, ya. Jadi ashirna iyyahu, jadikan kain itu yang saya berikan kepada kalian lapisan pertama yang menjadi kafan bagi Zainab, yang langsung menempel di kulitnya. Qalat wa mashatnaha thalathata qurun. Ummu Athiyah mengatakan masyatnaha thalathata qurun, kami menyikatnya menjadi 3 qurun. 3 qurun yang tadi kita sebut, yakni 3 dhafair atau dikepang menjadi 3. Wa fi riwayatin naqadnahu thumma ghasalnahu fa dhafarna sya'raha thalathata athlas qarnaiha wanasiyataha. Qarnaiha yakni 2, ibarat 2 tanduk, ya, yakni kiri dan kanan, kemudian nasiyah tengah, yakni kemudian nanti ditarik ke belakang, semuanya ditarik ke belakang. yang kanan, yang kiri, dan yang dari atas, tengah, ke belakang semuanya. Di belakang pada akhirnya. Wa alqainaha khalfaha. Kami jadikan ketiganya ke belakangnya. Qalat wa qala lana ibda'na bima yaminha wa mawadhi'il wudhu minha. Mulailah dari sebelah kanan dan tempat-tempat wudhu darinya. Baik. Nah, ini hadis yang menjadi dalil atas apa yang kita sebutkan di atas, ya. Berikutnya yang ke-10. An yaghsila bi khirqatin aw nahwiha tahta satirin li jasadihi ba'da tajridihi min thiyabihi kulliha. Fa innahu kadzalika kana al-'amal 'ala 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama yufidu hadits wa Aisyah radhiyallahu anha. Yang ke-10 adalah seseorang yang memandikan jenazah, memandikannya dengan khirqah. Khirqah yakni kain semacam waslap, ya. Kain, ya, tahu ya, insyaallah paham. Kaos tangan. Ya. Atau yang sejenisnya, tahta satiri jasadihi, di bawah penutup jasadnya. Ya. Artinya ketika memandikan jenazah, dia tidak dibuka semuanya, terbuka auratnya, tidak, tetap tertutup. Ba'da tajridihi min thiyabihi, setelah dilepas, ya, pakaiannya. Dilepas kainannya, pakaiannya, kemudian tetap dalam keadaan tertutup dengan kain, disitulah dimandikan. Ya, jadi, nah, ini bab aurat, ya, bab aurat ini tetap kita jaga aurat seseorang yang telah meninggal dunia, yang wafat, tidak kita lepas begitu saja pakaiannya, namun tetap kita berusaha menjaga auratnya, dan terutama aurat yang ghalidhah, ya, terutama aurat yang ghalidhah. Ghalidhah itu aurat besar terutama, ya. Yakni untuk laki-laki jelas kita mengetahui auratnya antara pusar dan lutut, ya. Dan kaum wanita diusahakan yang terbuka adalah hanya tempat-tempat hiasan. Tempat, yakni perhiasannya. Perhiasan yang kita ketahui pada kaum wanita terletak di mana saja, di telinga, ya kan? Di leher, tidak sampai ke bawahnya. Kemudian tangan pun ada di sini perhiasan, di lengan. Kemudian untuk kaki juga mungkin, yakni di bawah lutut, ya. Itu tempat-tempat yang mungkin di situ ada perhiasan bagi kaum wanita. Maka tempat-tempat itu mungkin terbuka, boleh terbuka. Namun selebihnya diusahakan tetap tertutup. Lalu bagaimana melepaskan baju, melepaskan pakaiannya? Ya, tentu dengan cara, intinya aurat tetap terjaga. Ya, dengan cara aurat tetap terjaga. Mungkin ditutup dengan kain dulu, seperti yang tadi kita sebutkan di awal, bahwa jenazah itu ditutup sekalipun belum pada proses kafan, dia tetap ditutup. Kemudian dengan kain yang menutupinya, kita lepas pakaiannya. Tetap keadaan tertutup, aurat tertutup. Ya. Nah, ketika kita memandikannya, kita pun memandikan diupayakan dengan apa? Dengan kain di tangan kita. Dengan kaos tangan atau dengan waslap atau hal-hal yang semakna dengan itu. Baik, dan terutama pada aurat ghalidhah, pada aurat besarnya, ya, kita tidak langsung menyentuh dengan kulit kita. Lain halnya misal kepala, tangan, tadi yang kita sebut tempat-tempat perhiasannya atau tempat wudhunya. Seorang berwudhu di kepalanya, tangannya, kakinya, ini boleh kita mengusap langsung dengan tangan kita, kulit kita. Selebihnya kita usahakan dengan menggunakan kain. Ya. Dahulu pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka kebingungan bagaimana memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka mengatakan, wallahi ma nadri anujarridu Rasulullah min thiyabihi kama nujarridu mautana an am naghsiluhu wa alaihi thiyabuh. Kami tidak mengetahui. Ya, mereka kebingungan. Apakah kami akan melepas baju Rasulullah atau pakaian, ya maksudnya pakaian Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagaimana kami melakukan hal itu pada jenazah yang lain, atau kami membiarkan beliau dengan pakaiannya. Ya, kami membiarkan beliau dengan pakaiannya dan memandikan beliau dengan keadaan semacam itu. Nah, ketika mereka dalam keadaan seperti itu, ya, Allah Azza wa Jal menjadikan mereka tertidur sampai tidak seorang pun kecuali dagunya berada di dadanya, tertidur, ya. Dan kemudian ada suara dari arah rumah yang mereka tidak mengetahui suara siapa itu. Ada perintah, "Ighsilun nabiyya wa alaihi thiyabuh." Mandikanlah Nabi dengan pakaiannya tanpa dilepas pakaian beliau. Sehingga mereka melakukannya, ya. Yasubbuna al-ma' fawqa al-qamis wa yadlukunahu bil qamis duna aydihim. Mereka menuangkan air di atas pakaian beliau dan mereka menggosoknya dengan kain pula. Ya. Duna aydihim, tidak dengan tangan mereka langsung. Tidak kulit mereka yang langsung menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ala kulli hal, yakni di sini pun kita mengambil faedah bahwa ini perlakuan khusus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain, dibuka pakaiannya tapi tetap ditutup auratnya. Ya, karena itu yang dilakukan pula tentunya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Albani rahimahullah juga menyebutkan berikutnya, di antara tuntunan dalam memandikan jenazah, wal gharadu min sitri jismihi wa isti'malil khirqati alla yuttala' ala auratihi wa la tumas. Tujuan dan maksud daripada tertutupnya jasad mayit, wa isti'mal al khirqah, dan menggunakan al khirqah yaitu kain atau yang sejenisnya, agar aurat tetap tertutup, tidak terlihat, wala tumas, dan tidak tersentuh. Nah, jadi sekalipun seseorang telah wafat, ya aurat tetap aurat, ya, tidak kemudian bermudah-mudahan dalam bab aurat. Dan aurat ar-rajul, kata beliau, ma baina surrah war rukbah aurah, antara pusar dan lutut adalah aurat. Dalam hadis al-fakhdhu aurah, paha adalah aurat. Baik, adapun wanita, beliau telah sebutkan, ya, untuk wanita, amal mar'ah ma'al mar'ah al-muslimah tab'an fa hiya auratun illa mawatiniz zina. Nah, saya bacakan di sini keterangan beliau. Wanita terhadap wanita yang lain, perempuan terhadap perempuan yang lain, maka perempuan adalah aurat kecuali beberapa anggota badan yang disitulah ada perhiasan bagi wanita itu, seperti kepala, telinga, nahr, ala sadr, yakni bagian atas dada, maudhi' kal qiladah, tempat apa kalungnya, wadhira', lengan, ya, zira' lengan, dan lengan bawah dan atas, adud, ya, mawdi' ad-dablaj, di sini juga kalau orang Arab juga memakai perhiasan di sini. Wal qadam wa asfalus saq, al qadam, ya, telapak kaki dan bagian bawah betis, as-saq, ya. Wa ma siwa dzalika fa auratun, ya, bawah, tadi kita sebutkan bawah lutut artinya betis, ya, tapi betis pun beliau mengatakan yang bagian bawah, ya, bukan yang mendekati lutut. Wa ma siwa dzalika fa auratun la yajuzu lil mar'ah kal maharim an tanzur ila syai'in minha wala an tubdiyahu isarihi qawlihi ta'ala wala yubdina ila akhiril ayah. Baik, jadi tempat-tempat itu sama kaum wanita, tempat itu menjadi batas bagian yang boleh dilihat atau diperlihatkan. Selain itu tetap tertutup. Oleh karenanya seorang wanita ketika memandikan jenazah wanita, perempuan, sesama perempuan memandikan, mesti wajib jasadnya tertutup pada bagian-bagian yang telah disebutkan, yakni di selain yang tadi disebutkan di aurah al-ghalidhah apalagi dan selebihnya yang kita sebutkan tadi antara tempat-tempat tersebut, ya. Baik. Selanjutnya, paham insyaallah, ya. Tsani asyar, selanjutnya yang ke-12 beliau mengatakan terkecuali. Nah, ini hal-hal yang dikecualikan. Istathna mimma dzukir fi rabi'an, pada nomor 4 disebutkan terkait dengan memakai hal yang wangi, yang harum, adalah muhrim. Muhrim secara khusus tidak boleh diberi wewangian, ya, karena Rasulullah SAW mengatakan la tuhannituhu, wa fi riwayah la tutayyibuhu, jangan kalian memberi orang itu hanut, tuhannituhu, yakni tib, minyak wangi atau yang semakna dengan itu. Intinya wewangian tak boleh bagi muhrim. Sebagaimana saat hidupnya seorang berihram dilarang memakai wewangian, ketika meninggalnya pun jangan diberi wewangian. Kemudian terkecuali dari bab laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan, terkecuali dari itu az-zaujan, suami istri. Suami boleh memandikan istrinya, istri pun boleh memandikan suaminya. Hal itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, ya, ma darruki, kepada Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ma darruki law mutti qabli faghasaltuki wa kafantuki thumma sallaitu alayki wa dafantuki. Ma darraki, apa yang akan mencelakakanmu wahai Aisyah, law mutti qabli, seandainya engkau mati sebelum aku, faghasaltuki, lalu akulah yang memandikanmu, wa kafantuki, aku pula yang mengafanimu, thumma sallaitu alaiki, lalu aku pula yang menyolatimu, wa dafantuki, dan menguburkanmu. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh, ya, seorang suami memandikan istri. Sebaliknya pula, yang ternyata Nabi justru meninggal duluan, mendahului Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang ketika itu memandikan adalah siapa? Ali radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat lain. Setelah sekian waktu berjalan, Aisyah mengatakan, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasala an-nabiyya ghairu nisa'ih." Yani beliau menyesal seandainya dulu ya keadaannya seperti sekarang ini, maka tidak ada yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan istri-istri beliau. Nah, maka dari dua riwayat ini, ucapan Aisyah radhiyallahu anha dan sebelumnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa laki-laki dan wanita, suami boleh memandikan istri, istri pun boleh memandikan suami. Kemudian berikutnya yang ke-14, an yatawalla ghasluhu man kana 'araf bi sunnatil ghasl la siyama idza kana min ahlihi wa aqaribihi li anna alladhina tawallaw ghaslahu kanu kama dzakarna. Ya, siapa yang diutamakan dalam memandikan jenazah, siapa yang didahulukan dalam memandikan jenazah? Yang diutamakan memandikan jenazah adalah yang mengerti tentang sunnah-sunnah memandikan jenazah, atau mengerti tuntunan Rasulullah, mengerti hukum-hukum terkait memandikan jenazah. Ya. La siyama idza kana min ahlihi wa aqaribih. Lebih lagi apabila dia keluarga atau kerabatnya. Hal ini karena yang dahulu memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan beberapa yang lain. Nah, jadi ahibati fillah rahimakumullah, di sini kerabat lebih utama, ya, keluarga lebih utama daripada orang lain. Sebagian ulama yang lain menyebutkan al-wasi. Al-wasi adalah seseorang yang diberi wasiat. Ya, misalnya sebelum wafat dia mengatakan, nanti yang memandikan saya apabila saya wafat maka fulan. Nah, maka dia menjadi orang yang paling berhak. Ya. Dan dulu ternyata Syekh Al-Albani rahimahullah juga seperti itu, ya. Beliau berwasiat, yang memandikan adalah fulan, tetangga beliau. Bukan istri beliau, bukan anak, tapi beliau justru berpesan agar yang memandikan adalah fulan. Ya. Di sini Syekh bin Utsaimin rahimahullah juga dalam Syarah Al-Mumti', ya, menerangkan ucapan yang dalam matan bahwa yang paling berhak adalah yang pertama al-wasi, seseorang yang diberi wasiat. Ya, kalau dia punya wasiat. Tapi ketika tidak ada wasiat, maka kerabat orang yang paling mengerti tentang sunnah, terlebih dia adalah kerabat. Jadi kalau ada seseorang yang lebih tahu tentang sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini, tampaknya dia lebih diutamakan daripada kerabat yang tidak tahu tata cara memandikan. Namun insyaallah dengan belajar, ya, mungkin tidak memerlukan waktu yang lama. Semisal ada seorang meninggal dunia, yakni seorang ayah meninggal, seorang bapak meninggal, kita mengajarkan kepada anaknya, kamu yang memandikan karena kamu orang yang paling berhak, ya, kamu sebagai anaknya begini caranya, 1, 2, 3. Nah, itu afdol, ya, itu akan lebih baik karena terkumpul padanya dua hal. Pertama, dari sisi kekerabatan dia orang yang paling dekat, ya. Yang kedua, terkait dengan ilmu, dia diajarkan padanya ilmu, diajari ilmu atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. Saya memandikan Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan saya pun melihat anzur ma yakunu minal mayyit, melihat sesuatu yang biasa terjadi pada mayit, yakni perubahan-perubahan pada tubuhnya, ya, pada fisiknya. Falam ara syai'an, saya tidak melihat adanya perubahan pada Rasulullah. Wa kana tayyiban hayyan wa mayyitan, beliau seorang yang tayyib fisiknya, ya, tubuhnya dalam keadaan yang bagus, yang baik. Hayyan wa mayyitan, saat beliau hidup dan setelah beliau wafat. Ya. Nah, di sini hal yang juga perlu kita ketahui, ya, terkait dengan hal ini, ada hal-hal yang perlu seseorang menutupi, yaitu aib. Nah, di sini kita sebutkan berikutnya, beliau mengatakan waliman yatawalla ghasluhu ajrun 'azimun bi syartain. Bagi seseorang yang memandikan mayit atau jenazah, ia akan mendapatkan pahala besar dengan dua syarat. Pertama, an yastura 'alaihi. Yang pertama, an yastura 'alaihi. Ya. Apa maknanya menutupinya? Sehingga tidak menceritakan apa yang dia lihat pada jenazah itu dari perkara-perkara yang aib, yang tidak baik yang ada pada jenazah tersebut. Wala yuhadditsu bima qad yara minal makruh. Sabda Rasulullah SAW, man ghassala musliman fakatama 'alaihi ghafarallahu ghafar lahu Allahu 40 marrah ila akhirih. Barang siapa yang memandikan seorang muslim lalu ia menutupinya, ketika dia melihat sesuatu pada jenazah itu ada perubahan atau ada aib yang selama ini tertutup, orang-orang tidak melihatnya, hendaknya dia menutupinya. Jangan membicarakan, jangan menyampaikan kepada orang lain. Nabi katakan, siapa yang menutupi aib itu, ghafara lahullah 40 marrah. Allah akan mengampuninya 40 marrah, 40 kali. Nah, dan seterusnya. Ini syarat pertama. Syarat kedua, an yabdagi bidzalika wajhallah. Syarat kedua, an yabdagi bidzalika wajhallah. Dia melakukan hal itu, yakni ikhlas karena Allah Azza wa Jal. La yuridu bihi jazaan wala syukura wala syai'an min umurid dunya. Tidak mengharapkan apapun dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Ucapan terima kasih, ucapan jazakallah khair atau apapun ucapan-ucapan itu dia tidak mengharapkannya. Dia hanya mengharapkan dari Allah Azza wa Jal. Adapun seorang berterima kasih kepadanya, mendoakan dia, bagus bagi orang yang mendoakan, dan dia pun ya sesungguhnya bukan itu yang dia harapkan. Adapun seseorang mendoakan, maka baik-baik saja hal tersebut. Namun dia melakukannya bukan karena itu, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Berikutnya, wa yustahabbu liman ghassalahu an yaghtasila liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Disunahkan bagi seseorang yang telah memandikan jenazah, memandikan mayit, hendaknya dia pun mandi setelah itu. Ini sunnah, bukan wajib, ya. Kemudian waman hamalahu falyatawadda, bagi orang yang hamalahu, yakni membawa jenazah, memikulnya atau membawanya, hendaknya dia berwudu. Yakni setelah itu. Kemudian berikutnya, wala yushra'u ghuslu syahid qatil al-ma'rakah walau ittafaqa annahu kana junuban. Tidak disyariatkan ghusl asy-syahid, memandikan orang yang syahid. Yakni syahid yang dimaksud yang terbunuh dalam pertempuran, ya, di medan laga, medan pertempuran dia terbunuh, ini syahid yang dimaksud. Adapun syahid seperti yang telah kita sebutkan, misalnya seorang yang mati karena tenggelam dalam air atau terkena reruntuhan bangunan, terkena atau terbakar dan sejenisnya, bagi mereka sekalipun mereka mendapatkan pahala syahid di akhirat, namun di dunia diperlakukan seperti jenazah yang lain, yakni dimandikan dan seterusnya. Beliau mengatakan walau ittafaqa annahu kana junuban, sekalipun seseorang yang meninggal di medan pertempuran ketika itu dia janabat, ya, tetap tidak dimandikan karena dia janabat. Tidak. Dulu ada seorang sahabat radhiyallahu an, beliau dalam kondisi janabat kemudian mendengar panggilan untuk perang, dia pun langsung berangkat, ya, tanpa mandi terlebih dahulu karena semangatnya untuk berjihad fi sabilillah ketika itu. Ya, walhasil dia pergi dalam kondisi janabat sampai akhirnya terbunuh, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna sahibakum taghsiluhul malaikah. Sesungguhnya teman kalian itu dimandikan oleh para malaikat. Ya. Naam. Fasa'alu sahibatah. Ketika Nabi mengatakan seperti itu, para sahabat bertanya kepada istrinya, kenapa kok seperti itu? Kenapa dia dimandikan oleh para malaikat? Ternyata istri menjawab, kharaja wa huwa junubun lamma sami'a al-ha'i'ah. Faqala Rasulullah sallam lidzalika ghasalathu al-malaikah. Ternyata dia dalam keadaan junub langsung pergi ketika mendengar seruan atau panggilan berperang fisabilillah. Nabi katakan lidzalika ghasalathu al-malaikah, karenanya malaikat memandikannya. Nah, para sahabat tidak memandikan. Artinya ketika terjadi seperti itu, dia seperti jenazah yang lain dari para syuhada, tidak dimandikan, ya, malaikat yang memandikan mereka. Nah, mungkin juga yakni berlaku pada selain sahabat, wallahu alam, tentang malaikat memandikannya. Yang penting bagi kita, ya, tidak memandikan orang yang mati syahid sekalipun dia dalam keadaan junub. Nah, wallahu alam. Sudah lewat 1 jam. Baik, sementara kita cukupkan dulu penjelasan tentang ghusl al-janabah. Insyaallah kita beralih kepada sesi tanya jawab. Apabila ada hal-hal yang belum jelas, bisa kita jelaskan dalam sesi tanya jawab ini. Wallahu a'lam.